طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فإخوتي في الله، حفظني وحفظكم الله، kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Usul Sunnah dari Imam Ahmad rahmatullahi taala alaih, di mana pada pembahasan atau kajian sebelumnya telah kita bahas baca dari kalam al-musannif rahmatullahi taala alaih berkaitan dengan prinsip untuk melaksanakan ibadah bersama al-a'immah. Di antaranya yang beliau sebutkan adalah sholatul jum'ah khalfal imam. Baik imam tersebut, pemimpin tersebut adalah seorang yang alal khair, alas salah, orang yang baik, soleh, yang amanah, ataupun imam tersebut adalah fajir, seorang yang zalim, tidak menunaikan hak. Maka inilah yang menjadi prinsip ahli sunnati wal jamaah. Kemudian kita lanjutkan. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa qitalul lusus wal khawariji jaizun idha aradu lirrajul fi nafsihi wa malihi falahu an yuqatila an nafsihi wa malihi wa yadfa'a anha bi kulli ma yaqdiru wa laysa lahu idza faraquhu aw tarakuhu an yatlubahum wa la yattabi'a atharahum wa laysa li ahadin illa al imam aw ulatil muslimin. إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده أو ينوي بجهده ألا يقتل أحدا فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله rajautu lahu syahadah kama jaa fil ahadits wa jami'il athar fi hadza innama amrun biqitalihi wa lam yu'mar biqatlihi wa la ittiba'ihi wa la yujazi wa la yujahhizu 'alayhi in suri aw kana jarihan wa in akhadhahu asiran falaysa lahu an yaqtulahu ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع امره الى من والله الله فيحكم فيه. Berkata al-musannif rahimahullahu taala menjelaskan di antara prinsip-prinsip sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, dan memerangi perampok serta orang-orang khawarij diperbolehkan apabila mereka mengancam seseorang berkaitan dengan nyawa dan hartanya. Maka boleh bagi dia untuk memeranginya, membela diri. Begitu pula mempertahankan hartanya dan membela dirinya sesuai dengan yang dia mampu. Dan tidak boleh bagi dirinya apabila perampok tersebut pergi atau meninggalkannya, tidak boleh bagi dirinya untuk mencarinya atau mengikuti jejak-jejaknya. Tidak boleh hal tersebut dilakukan oleh siapapun kecuali dia adalah seorang imam atau wulatul muslimin. Yang diperbolehkan baginya hanyalah dia membela dirinya di tempat tersebut, dan dia meniatkan dengan usahanya tadi untuk tidak membunuh seorang pun. Dan apabila dia sang pembunuh atau sang perampok meninggal dalam kondisi tadi ketika dia membela diri, ternyata dia sampai pada batasan membunuh sang perampok. Wa huwa yadfa'u an nafsihi wa malihi aw afan fa in mata 'ala yadayhi fi daf'ihi an nafsihi fil ma'rakah. Dan apabila dia meninggal, yakni sang perampok, melalui tangannya ketika dia membela diri di tempat bertengkar atau bertempat terjadinya pertikaian, fa'abadallahul maqtul, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan orang yang terbunuh tadi dari rahmat Allah, didoakan kejelekan. Wa in qutila hadza fi tilkal hal wa huwa yadfa'u an nafsihi wa malihi rajautu lahu syahadah. Dan apabila dia terbunuh dalam kondisi tadi, orang yang membela diri terbunuh dalam kondisi dia membela diri atau mempertahankan hartanya, rajautu lahu syahadah, maka saya harap dia mendapatkan syahadah, dia mati syahid. Kama ja'a fil ahadits wa jami'il athar fi hadza, sebagaimana hal ini datang dalam hadis-hadis, begitu pula asar-asar. Innama umira biqitalihi wa lam yatrihi wa latibahi, di mana asar-asar tadi memerintahkan kepada dirinya untuk membela diri, hanya memeranginya saja dan tidak diperintahkan untuk membunuh atau mengikutinya, yakni membunuh orang yang berusaha mengincar dan merampoknya. Wala yujahiz alaihi, begitu pula dia tidak mempersiapkan insuri au kana jarihan, kalau sudah orang tadi jatuh kalah ataupun terluka, orang yang terbunuh atau afan, orang perampok tadi apabila dia sudah kalah, sudah jatuh atau bahkan terluka, maka tidak boleh untuk kita meneruskan. Wa in akhadahu asiran falaisa lahu an yaqtula, dan apabila dia menangkapnya sebagai tawanan, maka tidak boleh bagi dirinya untuk membunuhnya, mengeksekusinya. Wala yuqima alaihat, tidak pula menegakkan hukuman padanya, yakni main hakim sendiri. Walakin yurfa'u amruhu ila man wallahu Allah fayahkumu fi, namun urusannya diserahkan kepada pihak yang berwenang, orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pihak berwenang tadi menentukan hukumnya. Maka pada pembahasan ini, maksudul imam rahmatullahi ta'ala alaih dalam fakrah atau paragraf ini ingin menjelaskan, di antara akidah ahli sunnati wal jamaah adalah mereka diperbolehkan untuk memerangi orang yang merampok dirinya, yang disebut dengan lusus. Ketika ada seorang yang masuk ke rumahnya untuk mengambil hartanya dengan membawa senjata, begitu pula misalnya ketika dia berada di jalan, kemudian tiba-tiba dipepet, hendak dirampas harta ataupun barang-barangnya, diambil mobilnya ataupun motornya, dibegal, maka boleh bagi dia untuk membela diri. Boleh bagi dirinya untuk membela diri. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Hurairah, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal." Datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, idza ra'aita au ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali?" Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu, apa pendapatmu apabila ada orang datang kemudian menginginkan untuk merampas hartaku? Qala, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fala tu'tihi," maka jangan diberi. Kalau ada orang yang merampok, mengambil harta kita dengan paksa, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fala tu'tihi." Dalam riwayat lain, "Fala tu'tihi malak," janganlah engkau beri hartamu. Qala, "Ara'aita in qatalani?" Kemudian orang tersebut bertanya lagi, "Lalu bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah apabila dia memaksaku, mengancam, bahkan membawa sajam misalnya?" Qala, "Qatilhu." Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Maka belalah dirimu, perangi dia, lawan dia." Diperintahkan untuk melawan, melakukan perlawanan kepada orang yang melakukan alis. Qala, maka orang tadi bertanya kembali, "Ara'aita in qatalani?" Lalu bagaimana pendapatmu apabila aku terbunuh ketika itu? Yakni ketika aku melakukan perlawanan ternyata justru aku terbunuh karena membela hartaku, karena melindungi hartaku. Qala, fa anta syahid. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka engkau mati syahid. Maka engkau mati syahid ketika seorang melakukan perlawanan terhadap orang yang ingin merampas, ingin mengambil hartanya dengan paksa. Kemudian dia melakukan perlawanan sampai pada akhirnya dia terbunuh karena melakukan perlawanan. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam balasannya, fa anta syahid. Maka engkau mati syahid. Qala, maka beliau bertanya lagi, qala ara'aita in qataltuhu, lalu bagaimana pendapatmu apabila justru aku yang membunuhnya? Ketika melakukan perlawanan justru kita yang menang, bahkan sampai pada batasan pihak perampok tadi justru yang terbunuh. Qala huwa finnar. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia sang perampok tadi masuk neraka. Begitu pula di dalam hadis yang lain yang sabit di dalam as-sahihain dari hadis Abdullah ibni Amr radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Wa fi lafdhin, "Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Dalam riwayat yang lainnya, "Waman qutila duna ahlihi fahuwa syahid." Dan barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, ketika ada seorang yang ingin melakukan penculikan misalnya pada anaknya, kemudian dia melakukan perlawanan dan ternyata dia terbunuh karena membela keluarganya, membela keluarganya yang hendak dianiaya, yang hendak diculik misalnya oleh perampok. Fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Maka dari hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya diperintahkan atau disyariatkan bagi seorang ketika ada orang yang ingin mengambil, merampas harta atau keluarganya atau orang yang mengancam jiwanya, boleh bagi dirinya untuk Dia membela diri. Dia membela diri. Namun dalam permasalahan ini, ketika dia membela diri, melakukan perlawanan, wajib bagi dirinya untuk melakukan perlawanan dengan yang paling ringannya. Bil ashal fal ashal, dengan yang paling ringannya. Artinya perlawanan tersebut tidak langsung dengan cara yang langsung pada tingkatan maksimal, yaitu pada tingkatan langsung dibunuh, tidak. Tapi dengan cara yang paling ringan. Dengan cara yang paling ringan. Bil ashal fal ashal. Oleh karena itu kata Imam Ahmad, ketika menjelaskan diperbolehkannya seorang untuk membela diri ketika ada orang yang mengancam jiwanya atau ingin merampas hartanya atau mengancam keluarganya dan dia melakukan perlawanan, kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, wa yanwi bijuhdihi alla yaqtula ahadan, dan dia meniatkan ketika dia melakukan perlawanan untuk tidak membunuh seorang pun, sebatas untuk membela diri, sebatas untuk daf'u syarr, untuk membela diri dan menjaga diri dari kejelekannya. Sebatas itu. Tidak dimaksudkan dengannya untuk melukai atau bahkan membunuh orang yang hendak merampok atau mengambil hartanya. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk semata-mata membela diri saja. Dimulai dengan cara yang ashal fal ashal. Yang paling mudahnya, kemudian apabila sekiranya tidak mempan, tidak bisa, maka naik tingkatan dan sampai pada tingkat yang paling terpaksa, kalau mau tidak mau harus dengan membunuh, kalau dia tidak membunuh, dia yang akan dibunuh, maka kondisi tersebut mimbab darurah. Mimbab darurah. Maka ini kondisinya terpaksa untuk dia membunuh seseorang karena membela dirinya. Contoh masalah ketika ada seorang yang tiba-tiba di jalan mengintai kita, naik motor begitu, kita naik mobil, kemudian mengintai, memang niatnya mau begal dan yang semisalnya. Kemudian kita melihat orang ini sepertinya mau niat jahat, sudah gerak-geriknya ingin membegal. Maka untuk melakukan perlawanan kepada mereka itu dengan cara yang paling ringan. Apabila bisa untuk melawan mereka hanya dengan gertakan, maka ini yang dituntut. Artinya jangan sampai ada pihak yang terluka. Misalnya ketika dikejar tadi atau diikuti, ternyata dia buka pintu, mobilnya isinya laras panjang. Dia bawa laras panjang. Sontak, sang pembegal tadi cuma bawa pisau kecil, langsung pergi, langsung putar balik. Hanya dengan gertakan diperlihatkan ternyata dia sedang bawa laras panjang, orang itu langsung lari, maka ini sudah cukup. Tidak perlu dikejar, tidak perlu diikuti. Ini kata Imam Ahmad. Ketika dia membela dirinya, tidak perlu ketika sang perampok itu tadi lari, melarikan diri, putar balik, kita udah ikuti saja, kejar. Tidak boleh. Yang penting mereka sudah tidak mengganggu kita lagi. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Namun apabila tidak bisa misalnya, dia tidak punya senjata. Dia tidak punya senjata. Maka ketika misalnya sudah terjadi bentrok, sudah terjadi perlawanan, adu pukul, atau bahkan mereka mengeluarkan sajam, ternyata dia melihat di samping kanan kirinya ada kayu misalnya yang lumayan besar. Kemudian dipukulkan kepada perampok tadi. Langsung mundur dia. Langsung mundur. Karena ternyata dia terpukul. Senjatanya jatuh misalnya. Dia pergi langsung kabur setelah dipukul. Maka kalau sudah seperti ini, sudah cukup, tidak perlu dikejar atau bahkan sampai dikeroyok massa. Tidak perlu dikejar atau bahkan sampai dikeroyok massa, sampai babak belur, tidak perlu. Kalau sudah mereka mundur, mereka lari, mereka sudah tidak mengganggu kita lagi, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Nah, atau misalnya lagi, ketika terjadi bentrok, orang ini orang nekat. Mau tidak mau harus dilumpuhkan. Orang ini modalnya orang nekat. Bawa sajam misalnya. Mau tidak mau kita harus melumpuhkannya. Ya, harus dijatuhkan misalnya. Tidak semata-mata dipukul kemudian mereka lari. Tapi mau tidak mau orang yang seperti ini harus dipukul. Dalam arti sampai dijatuhkan. Betul-betul dilumpuhkan. Mungkin dia punya basic bela diri atau ilmu pertahanan misalnya. Dia tahu trik-triknya untuk menjatuhkan seorang. Kemudian dia gunakan hal tersebut. Misalnya dipatahkan tangannya, kakinya, dia bisa. Sampai orang tersebut tidak bisa mengganggu kita lagi. Nah, ketika sudah berhenti, sudah selesai. Tidak perlu, karena mungkin saking emosinya kita langsung hajar dia. Nggak. Kalau sudah jatuh, dia sudah tidak bisa apa-apa, sudah cukup. Ketika tidak bisa sampai pada batasan itu, lebih daripada itu, orang ini, orangnya super nekat. Ya, perampoknya ini, pemabok misalnya. Orangnya kalau tidak dibunuh, dia yang bunuh. Maka dalam kondisi seperti ini, terpaksa dan boleh bagi kita untuk membunuhnya. Dalam rangka untuk membela diri. Dan ini yang sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ara'aita in qataltuhu. Lalu bagaimana apabila aku yang justru membunuhnya dalam bentrok ketika saya membela diri? Dia ingin merampas hartaku atau mengambil motorku. Atau bahkan sampai mengancam nyawaku, kemudian saya melakukan perlawanan. Tapi ternyata dalam bentrok tadi dia terbunuh. Dalam keadaan niatnya itu tidak ada niat untuk membunuh. Niatnya hanya untuk mempertahankan diri. Namun dalam kondisi tertentu, terkadang mau tidak mau, kalau bukan dia yang membunuh, dia yang terbunuh. Maka pilihannya hanya kalau tidak membunuh, dibunuh. Maka dalam kondisi seperti ini boleh. Dalam kondisi seperti ini boleh untuk dia membunuh orang yang melakukan perampokan terhadap dirinya. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ara'aita in qataltuhu. Ketika ditanya, wahai Rasulullah, lalu bagaimana pendapatmu ketika aku membunuhnya? Qala huwa finnar. Qala huwa finnar. Maka kata Rasulullah SAW, dia masuk neraka. Dan kata Rasulullah SAW, ketika kita melakukan perlawanan dan justru kitanya yang terbunuh, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membela diri. Ketika ada orang yang mau merampas motor kita atau mengancam jiwa keluarga kita, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk melakukan perlawanan. Namun ternyata justru kita yang terbunuh ketika melakukan perlawanan. Maka kata Rasulullah SAW, ara'aita in qataltani au qatalani. Lalu bagaimana pendapatmu, wahai Rasulullah, apabila justru orang perampok ini yang membunuhku ketika saya melakukan perlawanan? Maka kata Rasulullah SAW, fa'anta syahid. Fa'anta syahid. Nah. Maka ini bimbingan Rasulullah SAW ketika kita menghadapi lusus atau perampok dan semisalnya. Sehingga dalam melakukan perlawanan atau bela diri untuk membela harta kita, nyawa kita, atau bahkan keluarga kita ketika terancam oleh mereka, kita boleh membela. Namun dengan cara yang al-ashal fal-ashal. Yang paling mudahnya, yang paling ringannya. Kalau semata-mata digeretak saja, mereka sudah putar balik, sudah mundur, ini sudah cukup. Seperti kita contohkan tadi, dibuka mobilnya ternyata isinya laras panjang, gak tahu ternyata dia bawa senjata, langsung pembegalnya putar balik. Ini sudah cukup, gak perlu sampai didatangi, kemudian dipukuli, gak perlu. Namun apabila tidak bisa, naik tingkatan berikutnya. Kalau tidak bisa, naik tingkatan berikutnya lagi. Terus sampai pada batasan, kalau terpaksa harus dia untuk membunuh, maka diperbolehkan untuk membunuh mimba bidaruroh. Nah, mimba bidaruroh. wala qisas, dan tidak ada qisas. Tidak ada qisas. Artinya ketika kita dirampok misalnya, dibegal, tapi ternyata kita membela diri, niatnya hanya membela diri, tapi ternyata ketika kita melakukan bentrok, melakukan perlawanan, kita membunuh, menewaskan sang perampok tadi dalam keadaan kita tidak memaksudkannya, misalnya seperti itu. Hanya ingin menjatuhkannya, melumpuhkannya, kita membela diri, tapi qadarullah mungkin saking kuatnya kita, orang tersebut ternyata tewas. Maka dalam hukum syar'i, orang yang membela diri seperti ini tidak ada qisas padanya. Dia tidak dituntut qisas. Tidak dituntut qisas. Ketika membawa bukti, membawa syahid, dan di dalam mahkamah ternyata diputuskan orang tersebut betul-betul dalam kondisi membela diri, maka tidak diqisas. Tidak diqisas. Tapi beda halnya, ketika dia memang dirampok misalnya, dan sebetulnya dia bisa melakukan pembelaan diri dengan sesuatu yang lebih ringan, selain pembunuhan. Selain pembunuhan. Tidak perlu dibunuh sebetulnya. Orang tersebut sudah takut. Orang tersebut sudah mundur, misalnya dipukul misalnya, atau ditabrak dia misalnya. Dia sudah lari, atau disenggol misalnya. Dia sudah terbirit-birit misalnya. Dia sudah takut, mundur dia. Tapi mungkin dalam kondisi tertentu saking emosinya, dia geramnya, karena mungkin pernah mendengar, oh ini orang ini terkenal begal ini. Kemudian dia berencana untuk mengincarnya. Nah, ketemu. Ternyata ketemu, orang ini mau begal dia, dan orang yang ingin dibegal sebetulnya sudah ngincar. Maka sekalian ditewaskan. Maka yang seperti ini, dia berdosa. Berdosa. Dan dikisos. Dikisos. Nah. Begitu pula di antara kata Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam pembahasan ini. Walaisa lahu idza faraquhu aw tarakuhu an yatlubahum wala yattabi'a atharahum. Dan tidak boleh bagi dirinya ketika sang perampok ini sudah lari, pembegal ini sudah lari meninggalkan dirinya, sudah putar balik, sudah mundur. Tidak boleh untuk dia mencari, mengintai, atau mencari jejaknya. Kalau sudah pergi, sudah. Dibiarkan. Karena maksud dan inti ketika kita diperbolehkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan perlawanan hanya untuk membela diri. Hanya untuk membela diri atau menjaga keluarga, begitu pula harta kita. Sebatas itu. Sehingga kalau mereka sudah tidak melakukan kejahatan, mereka ternyata mengurungkan niatnya. Sang perampok tadi sudah pergi, ya sudah. Tidak boleh untuk kita ikuti. Kecuali apabila adalah dia adalah seorang imam, seorang waliul amr atau polisi misalnya. Dia seorang aparat yang memang memiliki wewenang untuk membasmi orang-orang seperti ini. Maka boleh bagi dirinya untuk mengejarnya. Karena memang itu tugasnya. Karena memang itu wewenangnya. Adapun masyarakat biasa, warga sipil, hanya sebatas diperbolehkan oleh Rasulullah SAW untuk membela diri. Sehingga dari sini, barakallahu fikum, kita mengerti terkadang di sebagian masyarakat itu terjadi tasarruf yang kurang baik. Ketika ada pembegal begitu tertangkap, apalagi tertangkap oleh massa, dikejar oleh massa. Nah, orang hendak dibegal ternyata luput dari begalnya. Kemudian dia teriak begal-begal sampai dikejar warga. Kemudian jatuh, dipukul atau dikeroyok bareng-bareng. Ya. Dijadi santapan oleh masyarakat. Sampai babak belur atau bahkan sampai tewas. Ya. Ini perkara yang tidak benar. Kalau mereka sudah lari boleh dibiarkan. Jangan dikejar. Biasanya warga kalau sudah emosi, apalagi masyarakat sudah dikejar sampai ketemu. Kalau sudah ketemu, dikeroyok, diamuk massa. Main hakim sendiri, ini tidak boleh. Ini bukan ajaran Islam, bukan ajaran sunnah. Yang boleh seperti itu adalah orang-orang yang memiliki wewenang, kawalil amr misalnya. Atau seperti polisi misalnya. Boleh. Karena memang tugasnya untuk mengintai. Untuk mencari dan membasmi orang-orang yang seperti ini. Nah. Oleh karena itu kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, innama umira biqitalihi wa lam yu'mar biqatlihi wa latibaihi. Dia hanya diperintahkan atau disyariatkan untuk melawannya, membela diri. Walam yu'mar biqatlihi, tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Misalnya ada begal, kemudian ketangkep, jangan dibunuh, diamuk sampai mati. Jangan, tidak boleh. Itu main hakim sendiri. Walat tiba'ihi, begitu pula tidak dikejar, tidak diikuti. Nah, tapi boleh bagi kita, diperbolehkan bagi kita untuk mengingat-ingat ciri-ciri mereka. Kemudian melaporkannya kepada waliul amr agar waliul amr lah yang mencari mereka. Itu boleh. Misalnya mereka lari dalam keadaan kita ingat ciri-ciri motornya, pelatnya, atau bahkan kita sempat memfotonya misalnya. Kita tahu, oh ini ciri-cirinya dia bawa motor RA King misalnya. Bertiga atau berdua. Pelatnya ini, ciri motornya seperti ini. Kita laporkan kepada pihak yang berwenang. Ternyata tahu, oh ini warga sini, ini warga situ, boleh untuk ditindak. Boleh. Di waliul amr, boleh. Polisi misalnya, boleh. Kita laporkan ke pihak yang berwenang, kemudian kita laporkan. Nah. Begitu pula, kata Imam Muhammad rahimahullah ta'ala, wa in akhadahu asiran, dan apabila menangkapnya, seperti tadi, kalau ternyata dia sudah lumpuh, ditangkap misalnya, diamankan, dia dilumpuhkan, sampai pada batasan diamankan, falaisa lahu an yaqtulah, maka tidak boleh untuk dibunuh. Kalau sudah tertangkap, sudah diamankan, misalnya sama warga misalnya, tidak dikejar, tapi kondisinya ketika itu dia tertangkap di tempat, misalnya. Dia lumpuh. Kemudian diamankan ketika dia sudah lumpuh. Bukan dikejar, tapi ketika dia sudah lumpuh, dia jatuh di tempat, kemudian dia diamankan. Maka falaisa lahu an yaqtula. Maka tidak boleh baginya untuk membunuh begal tadi atau perampok tadi. Kalau sudah tertangkap, sudah. Kalau sudah lumpuh, sudah. Maka tidak boleh dikeroyok sampai mati, tidak. Bagaimana terkadang di sebagian masyarakat karena saking geramnya atau saking mungkin emosinya melihat kasus-kasus pembegalan misalnya, kemudian saking emosinya ada yang tertangkap satu, dihabisi sampai mati, tidak boleh. Ini namanya main hakim sendiri dan bukan ajaran sunnah. Karena yang boleh untuk menghukum, melakukan eksekusi itu adalah waliul amr. Pihak yang berwenang. Wala yuqima alaihi had. Begitu pula tidak boleh menegakkan hukuman padanya. Tidak boleh menegakkan hukuman padanya. Ketika tertangkap, oh sudah ini dianu aja. Dipotong tangannya misalnya seperti itu, tidak boleh. Main hakim sendiri, tidak boleh. Walakin yurfa'u amruhu ila man walahullah fayahkumu fi. Namun diserahkan kepada pihak yang berwenang, orang yang diberikan kekuasaan dan wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pihak yang berwenang tadilah yang menghukumnya. Maka ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati al-lusus. Begitu pula dijelaskan oleh Imam Muhammad di dalam kitab ini. Maka dengan ini alhamdulillah kita selesai dari pembahasan berkaitan dengan qitalul lusus wal khawarij. Kemudian pembahasan yang berikutnya, kata Imam Ahmad rahmatullahi taala alaih, wala nashhadu ala ahadin min ahli al-qiblah bi amalin ya'maluhu bi jannatin wal nar. Narju lis-salih wa nakhafu alaihi wa nakhafu 'ala al-musyi' al-mudnibi wa narju lahu rahmatullah. Berkata al-muallif Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan kita tidak boleh mempersaksikan kepada siapapun dari ahlul qiblah, dari kalangan kaum muslimin, dengan sebab amalan yang dia kerjakan, kita persaksikan dia dengan surga atau dengan neraka. Kita katakan dia pasti masuk surga atau dia pasti masuk neraka. Namun yang diperbolehkan, yang dituntunkan kepada kita, narjuli soleh, wana khofu alaih, wana khofu alal musyi al-mudnib. Namun kita harapkan kebaikan, kita harap bagi orang-orang yang soleh untuk dia mendapatkan surga. Ketika melihat orang yang meninggal, ternyata dia secara biografinya, secara perjalanan hidupnya terkenal dengan orang baik, orang istiqomah, masya Allah, alal khair. Maka kita tidak katakan dia pasti masuk surga. Tidak boleh. Tapi kita hanya berharap moga-moga dia dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya. Wa nakhafu 'alal musyi'il mudhnib. Begitu pula kita khawatir kepada orang yang melakukan kejelekan, pendosa. Ketika kita melihat ada seorang yang dalam kehidupannya melakukan kemaksiatan, penuh dengan dosa, dan dia meninggal, maka tidak boleh kita katakan, oh dia pasti masuk neraka. Langsung tunjuk personalnya, orang ini, Fulan bin Fulan, pasti masuk neraka. Tidak boleh. Tapi, yang diperbolehkan pada kita, kita hanya khawatir orang ini masuk dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala karena amalan-amalannya. Kita khawatir. Kita khawatir. Wa narju lahu rahmatullah. Namun kita harapkan pula dia mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala karena masih muslim. Maka dalam pembahasan ini, Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ingin membahas satu pembahasan yang diistilahkan dengan asyhadah lil muayyan bil jannati aw nar. Persaksian kepada seseorang dengan surga atau dengan neraka. Yani kita mengatakan si fulan masuk surga, si alan masuk neraka. Maka dalam permasalahan ini dirinci, ada rinciannya. Dalam masalah syahadah bil jannah atau bin nar, itu ada rinciannya. Yang pertama, idza kanat syahadah bil umum. Apabila persaksiannya itu dengan umum. Baik itu bil jannah atau bin nar. Tidak dengan menyebutkan personalnya secara langsung. Tidak dengan menyebutkan persoalannya secara langsung. Semisal kita mengatakan kullu mu'minin fil jannah, setiap orang beriman pasti masuk surga, tanpa kita menyebutkan siapa-siapanya saja, secara umum. Secara umum. Karena memang itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Setiap orang yang beramal soleh pasti masuk surga. Ini bil umum. Man mata 'ala tauhid dakhala al-jannati qat'an. Barang siapa yang meninggal di atas tauhid, maka dia pasti masuk surga. Bil umum, secara umum. Tidak menyebutkan orang-orangnya secara khusus. Nah. Atau sebaliknya. Syahadah bin nar. Dengan kita mengatakan, kullu kafirin wa musyrikin fin nar. Setiap orang kafir, setiap orang musyrik pasti masuk neraka. Atau kita mengatakan orang-orang yang tidak di atas agama Islam, fahuwa finnar, maka dia masuk neraka. Maka yang seperti ini bil umum, dengan umum, boleh. Karena memang Al-Adillah menjelaskan hal tersebut. Betapa banyak di dalam Al-Quran menyebutkan sifat-sifat orang-orang mukminin, bahwasanya kaum mukminin mereka fil jannat. Di dalam surga-surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan balasan bagi orang-orang mukmin, orang yang bertakwa, orang yang beramal saleh dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mengatakan setiap orang beriman, setiap orang bertakwa, setiap orang yang beramal saleh masuk ke dalam surga, karena memang kita menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menjelaskan hal tersebut dan itu bil umum, dengan kaidah umum. Tidak menyebutkan orangnya satu persatu. Ataupun sebaliknya, ketika kita menyebutkan bahwasanya setiap orang musyrik, orang kafir, orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, dia masuk neraka. Ini memang disebutkan di dalam Al-Adillah. Wa may ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang memaksiati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Begitu pula kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fawalladhi nafsi biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min billadhi ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang diutusnya diriku, diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik orang tadi adalah seorang Yahudi ataupun Nasrani. Tsumma lam yu'min, kemudian dia tidak beriman, billadzi ji'tu bihi, dengan ajaran yang aku bawa, dia tidak mau masuk Islam, tidak mau mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk penghuni neraka, dia masuk neraka. Maka boleh kita katakan setiap orang yang tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, masuk neraka. Boleh kita mengatakan seperti ini. Ini yang bil umum. Naam. Syahadah bil umum. Persaksian baik itu terhadap surga ataupun neraka dengan sifatnya umum. Tidak menyebutkan orangnya secara satu persatu atau personal. Fulan bin Fulan dan yang semisalnya. Yang kedua, asyhadah lil muayyan, persaksian kepada personal secara khusus, baik itu dengan surga ataupun dengan neraka, yaitu dengan kita mengatakan Fulan bin Fulan fil jannah, Fulan bin Fulan tempatnya di surga, ataupun Fulan bin Alan bin Nar, Fulan bin Alan itu tempatnya di neraka. Maka kaidahnya dalam rincian yang kedua ini, tidak boleh untuk kita mempersaksikan kepada seorang pun bita'in dengan menentukan personalnya secara khusus, menyebutkan personalnya secara khusus, kita hukumi dia pasti masuk surga atau pasti masuk neraka kecuali ada dalilnya. Illa bidalil. Kecuali ada dalilnya. Pemasalan al-anbiya, para nabi. Maka jelas kita menyebutkan para nabi itu pasti masuk surga. Nabi Muhammad pasti masuk surga. Karena memang ada dalilnya. Begitu pula dari kalangan sahabat yang jelas-jelas disebutkan oleh Rasulullah SAW pasti masuk surga. Di antaranya adalah al-asharah al-mubasyaruna bil jannah. 10 orang sahabat yang mereka dipastikan, dikhabarkan oleh Rasulullah SAW pasti masuk surga. Seperti contohnya al-khurafaul arba', 4 khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali. Maka kita sebutkan mereka semua pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Abu Bakar pasti masuk surga. Umar pasti masuk surga. Utsman pasti masuk surga. Ali pasti masuk surga. Kenapa? Ada dalilnya. Disebutkan secara khusus, orang ini secara pasti masuk surga. Ataupun Contohnya lainnya adalah cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan wal Husain. Disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Mereka adalah pemimpin dari pemuda-pemuda surga. Maka kita sebutkan bahwasanya Al-Hasan wal Husain pasti masuk surga. Kita persaksikan. Atau contoh yang lainnya, empat wanita yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai empat wanita terbaik. Kafaka bi nisa'il arba', cukup bagi dirimu empat wanita terbaik, yaitu Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Muhammad, Asiyah imratu Fir'aun, begitu pula Maryam bintu Imran. Disebutkan bahwasanya empat wanita ini adalah empat wanita terbaik. Maka kita sebutkan empat wanita ini pasti masuk surga. Khadijah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga. Fatimah putri Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga. Asiyah istrinya Fir'aun pasti masuk surga. Begitu pula Maryam ibu dari Nabiullah Isa alaihi salatu wasallam, kita katakan pasti masuk surga karena disebutkan dan ada dalilnya secara khusus. Nah, begitu pula dalam masalah syahadah binar, persaksian dengan neraka, kita katakan fulan bin nar, ini pun juga harus ada dalilnya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antaranya adalah Abu Lahab. Kata Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ada dalilnya, disebutkan bahwasanya Abu Lahab masuk neraka. Didoakan kecelakaan dan disebutkan bahwasanya orang ini celaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula istrinya Abu Lahab pun masuk neraka. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Nah. Begitu pula di antaranya adalah kedua orang tua Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, kita katakan pasti masuk neraka. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sendiri ketika ada salah seorang sahabat dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang tuanya masuk neraka, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata melihat sahabat tersebut merasa terpukul. Ternyata orang tuanya dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk neraka, sedih, terpukul. Maka dalam rangka menghibur orang tersebut, bahwasanya tidak beliau saja yang seperti itu, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam orang tuanya pun seperti itu. Maka kata Rasul, abi wa abuka finnar, ayahku begitu pula ayahmu semuanya masuk neraka. Maka ayah dan ibu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pasti masuk neraka karena memang dijelaskan di dalam dalil. Nah, maka syahadah bita'yin, persaksian dengan menyebutkan orangnya secara personal, secara khusus, baik itu dengan surga ataupun dengan neraka, tidak boleh kita lakukan kecuali ada dalilnya. Ada dalilnya. Begitu pula contohnya, Fir'aun, begitu pula para tentaranya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya Fir'aun serta bala tentaranya, orang-orang yang membelanya bersama Fir'aun, mereka masuk neraka. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala Fir'auna ashaddal 'adzab. Neraka yang diperlihatkan kepada mereka di pagi hari begitu pula di sorenya. Terus di alam kubur mereka diperlihatkan tempat mereka nanti akan disiksa. Sehingga mereka betul-betul ngeri melihat ternyata tempatnya nanti pada yaumul qiyamah adalah siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, tempatnya adalah neraka. Kemudian kata Allah, wa yauma taqumu sa'ah, dan kelak nanti ketika hari kiamat telah ditegakkan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab, masukkan Fir'aun dan bala tentaranya, pengikut-pengikutnya ke dalam adab yang paling pedih. Maka kita katakan Fir'aun serta bala tentaranya pasti masuk neraka. Karena memang disebutkan dalilnya. Nah, adapun selain yang kita sebutkan, yakni yang tidak ada dalilnya, yang tidak ada dalilnya, baik itu seorang muslim ataupun seorang kafir, tidak boleh kita vonis bahwasanya orang tersebut pasti masuk surga atau pasti masuk neraka. Nah, pasti masuk surga ataupun pasti masuk neraka. Ketika kita melihat seorang mukmin yang zahirnya Islam, zahirnya mukmin, zahirnya bersama kaum muslimin, kemudian meninggal, dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya orang ini secara pasti masuk surga. Tidak ada dalilnya. Tidak turun dalil sama sekali. Maka tidak boleh kita katakan dia pasti masuk surga. Tidak boleh. Karena masalah surga dan neraka itu min umuril ghaib. Termasuk perkara-perkara ghaib yang kita tidak ketahui. Fulan, alan, atau fulanah, atau yang semisalnya. Dia masuk neraka atau masuk surga. Itu termasuk perkara-perkara gaib yang kita tidak ketahui. Sehingga tidak boleh kita menghukumi atau mengklaim atau memvonis seorang secara khusus, secara personal, secara ta'yin, kita katakan dia masuk surga atau pasti masuk neraka. Nah, karena ini termasuk at-taqawul alallahi bila ilmin. Taqawul alallah bila ilmin. Dan ini termasuk dosa besar. Berbicara terkait Allah Subhanahu wa taala tanpa ada dalil, tanpa ada ilmu, dan ini termasuk dosa besar. Enggak boleh. Nah, sehingga ketika kita melihat ada seorang yang zahirnya muslim, zahirnya mukmin, kemudian meninggal diprosesi secara Islami, dikuburkan secara Islami, kita tidak boleh mengatakan oh dia pasti masuk surga. Enggak. Tapi kita katakan semoga, kita berharap orang ini diberikan ampunan oleh Allah. Diberikan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak tahu apakah dia memang secara zahirnya sama seperti batinnya. Bisa saja dia secara zahir mukmin, tapi ternyata di dalam hatinya dia munafik. Nifaq i'tiqadi. Dia menyimpan kekufuran. Dia menyimpan kebatilan. Dia menyimpan kebatilan. Maka tidak boleh kita vonis. Bita'in. Namun ketika kita melihat orang yang zahirnya khair, zahirnya bagus, zahirnya alal Islam wa sunnah, kita harapkan, kita doakan moga-moga masuk surga. Nah, begitu pula ketika kita melihat orang yang kafir sekalipun. Orang yang kafir, dia secara zahir meninggal di atas kekufuran, secara penglihatan kita, setahu kita dia meninggal di atas kekufuran, bahkan diprosesi secara agamanya yang selain Islam, tidak boleh dia kita mengatakan orang ini pasti masuk neraka. Misalnya, Bapak Fulan bin Alan yang dia beragama selain Islam, entah itu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, kita katakan dia pasti masuk surga. Ini tidak boleh, walaupun itu orang kafir sekalipun. Karena kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu. Bisa saja di luar sepengetahuan kita, dia bertobat kepada Allah. Di luar sepengetahuan kita, ketika dia misalnya sakit-sakitan, dan bahkan tidak ada orang yang tahu, bahkan keluarganya tidak tahu, dia mengucapkan syahadat. Dan meninggal di atas syahadat. Walaupun orang-orang melihatnya, dia orang Kristen, dia orang Katolik. Tapi ternyata tanpa sepengetahuan masyarakat, dia ternyata bertobat kepada Allah. Menjadi ahlu tauhid, bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dan tidak diketahui oleh orang-orang. Orang tahunya dia mati di atas Kristen, mati di atas Katolik. Sehingga diprosesi, dihukumi secara agama mereka. Maka tidak boleh kita katakan orang ini secara ta'yin, secara personal kita katakan dia pasti masuk neraka. Tidak boleh. Kita hanya mengatakan orang-orang kafir pasti masuk neraka. Sebatas itu. Tanpa menyebutkan personalnya secara khusus. Fulan bin Fulan. Tidak. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan dalam pembahasan ini. Masih ada beberapa hal yang ingin disampaikan, tapi lidhiqil waqt wa litul, karena sudah mepetnya waktu dan terlalu panjang, insyaallah kita cukupkan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufik wa sallallahu wasallam wa barakallahu nabiyana.